بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kembali dars kita yang lama kita libur, maka kita mulai hari ini. Kita buka bab baru, yaitu bab An-Nasihah. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahul ta'ala fi kitabihi Riyadus Salihin qala babun nasihah. Imam Nawawi rahimahul ta'ala mengatakan babun nasihah, artinya bab yang menerangkan tentang pentingnya nasihat. Bab yang menerangkan tentang perlunya pembahasan nasihat. An-nasihah, nasihat, saling nasihat menasihati seseorang dengan orang lain. Ini merupakan bagian dari bab ta'awun alal bir wa taqwa. Bab nasihat adalah bab ketakwaan, termasuk amal ma'ruf, amal soleh. Maka setiap muslim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk saling nasihat menasehati. Nasihat tidaklah keluar kecuali karena keprihatinan dia kepada saudaranya. Maka para ulama mengatakan nasihat itu dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama, ihtimam al-qalb bimasa'ibil muslimin. Nasihat itu lahir karena seseorang prihatin terhadap musibah yang menimpa seorang muslim. Kalbu ini merasa kasihan, kalbu ini merasa ikut prihatin terhadap kondisi seorang, maka dia akan menasehati. Yang kedua, badal nasih, sungguh-sungguh adanya perjuangan untuk menasehati mereka. Wa irsyaduhum ilal masalihihim wa in jahalu wa karahu. Yang ketiga, dia ingin memberikan petunjuk kepada saudaranya untuk kebaikannya. Ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan yang tidak jelas, maka ketika kita prihatin padanya, kita nasihatin dia. Nasihat kita adalah memberikan petunjuk jalan. Ketika kemarin dia gak bisa menjalankan sesuatu, katakanlah pelajaran, dia nasihati, diajari untuk kepentingannya. Ketika ada seseorang yang tidak mau menjalankan sholat, kita nasihati sholat. Kenapa? Kita berharap untuk kepentingan dia, masalah dia. Wa in jahalu wa karahu, walaupun orang itu jahil dan tidak suka terhadap nasihatmu, tapi perlu kita nasihati. Adanya keprihatinan, adanya keinginan untuk menasihati sungguh-sungguh, dan dia mau atau ingin memberikan petunjuk untuk kebaikan orang atau saudaranya. Maka bab nasihat termasuk bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ta'awun alal birri wat taqwa. Bab nasihat. قال المؤلف رحمه تعالى قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى إخبارا عن النوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم وعن الهود وأنا لكم ناصح أمين. Seperti biasanya Imam Nawawi رحمه تعالى menukil beberapa ayat sebelum masuk kepada hadis. Kali ini dalam bab nasihat, beliau rahimahullah menukil 3 ayat. Yang pertama dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Konsekuensinya ketika seseorang mukmin bersaudara, maka dia merasa ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Ketika ada sesuatu yang akan membahayakan saudaranya, atau akan mencederainya, atau akan membahayakannya, maka dia tidak ridha, dia nasihatin. Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa kok ayat innamal mu'minuna ikhwah dijadikan syahid oleh Imam Nawawi? Karena kalau antum meyakini saudara antum adalah saudara, muslimin, orang yang beriman itu saudaramu, maka engkau menghendaki kebaikan yang ada padanya. Dan engkau tidak ridho menimpa orang itu kejelekan-kejelekan. Sehingga antum katakan apa, antum akan menasihati dia, antum ingin selamatkan dia, karena itu saudaramu. Kalau orang lain mungkin kamu tidak pedulikan, karena dia saudaramu, maka kamu prihatin dan ingin menyelamatkannya. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kepada kalian. Ini adalah perkabaran Allah SWT tentang Nuh alaihissalam. Dan terakhir, ana lakum nasihun amin. Dan aku atas kalian, kata Hud kepada kaumnya, nasihun amin. Tiga ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi sebagai apa? Dalil yang diambil dari Al-Quran yang berhubungan dengan nasihat. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimah ta'ala dalam mensyarah pembuka dari bab an-nasihat, beliau mengatakan, qala al-mu'alif rahimah ta'ala bab an-nasihah. An-nasihah ya badal an-nasah lil-ghair. Syekh memulainya dengan definisi pengertian apa itu nasihat. Nasihat itu apa sih? Maka beliau mengatakan, an-nasiha ya badal an-nashu lil-ghair. Engkau berjuang, engkau bersungguh-sungguh memberikan nasihat untuk orang lain. Itu an-nasiha. Wa-nas ma'nahu an-nasakhsun yuhibbu li-akhir al-khair wa yad'uhu ilayhi wa yubayyinuhu lahu wa yarghabuhu fihi. Adapun an-nas maknanya adalah ketika seseorang menyukai saudaranya kebaikan, lalu mengajaknya kepada kebaikan itu, menerangkan kepada kebaikan untuk orang itu, dan memotivasi kebaikan itu kepada orang itu sehingga orang itu mau menjalankan kebaikan. Nasihat apa? Ketika seseorang bersungguh-sungguh memberikan rasa kasih sayangnya, ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya, mengajak orang itu kepada kebaikan, menerangkan tentang kebaikan itu, lalu memberi motivasi untuk menjalankannya, itulah nasihat. Ketika antum menasihati orang, apa artinya? Antum sedang mengajak orang kepada kebaikan. Kenapa antum mengajak orang kepada kebaikan? Karena antum cinta kepada orang itu. Karena antum tidak ridho orang itu terjatuh pada kejelekan atau luput dari orang itu kebaikan. Sehingga ketika antum cinta pada dia, maka antum ajari atau antum ajak dia untuk melakukan kebaikan. Dan diterangkan, ini loh, perbuatan ini adalah perbuatan kebaikan. Kenapa dikatakan kebaikan? Lalu antum terangkan, demikian, demikian, demikian, demikian. Setelah itu, dimotivasi. Kalau antum menjalankan kebaikan ini, maka pahalanya demikian dan demikian. Sehingga orang termotivasi dan ingin melakukan kebaikan itu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah makna atau definisi dari an-nasihah. Ketika seseorang cinta kepadanya, kepada seseorang, lalu memberikan wejangan, pemaparan tentang kebaikan itu dan mengajaknya dan mempromosikannya. Maka ayat yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah, seorang saudara berharap kebaikan, sementara nasihat mengajak orang kepada kebaikan. Yang namanya nasihat adalah ajakan orang kepada kebaikan. Kalau ada orang mengajak kepada kita kebaikan, artinya dia sedang menasihatin kita atau mencegah dari kejelekan yang akan dilakukan. Kalau ada orang menasihatin kita, jangan lakukan demikian, demikian, akan bahaya untukmu, itu artinya dia sedang menasihatin kita. Sekaligus artinya dia cinta pada kita. Tidak mungkin nasihat itu keluar kepada orang yang benci, kecuali nasihat palsu. Pura-pura nasihat, sesungguhnya sedang ingin menjerumuskannya. Tetapi kalau yang benar-benar nasihat, tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang mencintai. Wa qad ja'ala Nabi SAW ad-dinu nasihah. Wa qala ad-dinu nasihah 3 marrat. Rasul alaihi wasallam juga telah mengatakan menjadikan agama ini adalah nasihat, sebagaimana nanti hadis akan sampai kepada kita. Ad-dinu nasihah. Bahkan Rasul alaihi wasallam ketika mengatakan ad-dinu nasihah mengulang-ulang sampai 3 kali. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat. Isinya agama nasihat. Maka kalau ada orang yang alergi terhadap nasihat, artinya alergi terhadap agama. Karena agama isinya nasihat tok. Na'udzubillah. Sebagian orang mengatakan nasihat lagi, nasihat lagi. Sementara agama dikatakan oleh Rasul, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Ditekankan, diulang-ulang 3 kali oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Menunjukkan apa? Pentingnya, tingginya nilai nasihat di dalam agama ini. Ketika Rasul mengatakan demikian, sampai diulang-ulang 3 kali, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Kemana itu nasihat itu? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah dan untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immah muslimin dan ammatim umat semua. Setelah Syekh menerangkan kepada kita tentang nasihat, apa itu nasihat, definisi nasihat apa, maka alinea ini ditutup oleh Syekh dengan lawannya nasihat. Apa lawan nasihat? Wadidu nasihat al-makar wal-ghish wal-hiyana wal-khadi'ah. Lawannya dari nasihat, kalau nasihat itu keluar dari rasa sayang, dari rasa cinta, maka dia berharap kebaikan orang lain, jangan sampai terjatuh pada kejelekan. Lawannya adalah al-makar. Ketika seseorang buat makar, berencana menjatuhkan, menggulingkan, merusak, mencederai, memalukan, membuat malu orang lain, maka itu adalah makar. Wal-ghash, berbuat curang. Kalau ada orang berbuat curang, maka bukan nasihat. Bahkan itu lawan nasihat. Wal-khianat, juga khianat. Wal-khadi'ah, menjebak. Khadi'ah itu berbuat jahat dengan menjebak, berencana untuk kejahatan orang lain. Lah, ini semua adalah lawan daripada an-nasihah. Kalau nasihah tadi bentuknya adalah kecintaan seseorang kepada orang lain, kalau al-makar, al-ghash, atau al-khiyanah, al-khadi'ah, itu semua adalah karena bencinya dia kepada orang lain. Tidak ingin orang lain mendapat kebaikan. Tidak ingin orang lain mendapatkan kemujuran, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan. Tidak mau. Maka dia lakukan dengan makar. Ini orang sok nasihat ini. Tak perlu dijebak ini. Maka dia lakukan makar-makar. Agar ketika dia nasihatin, seolah-olah dia sedang berbuat kejahatan. Banyak kan orang sedang nasehatin tapi dijebak sehingga terkesan bukan sedang nasehat, sedang mupuk-mupuk buat bahunya, menunjukkan kebaikannya, nak atau dek, kamu yang sabar. Lalu dibuat makar, dikatakan bukan mupuk-mupuk, itu mukul-mukul. Punggungnya dipukul-pukul keras sekali. Ini dusta yang dilakukan olehnya karena dia ingin menjatuhkan orang yang suka nasihatin dia. Maka ada nasihat yang isinya adalah rasa cinta seseorang kepada saudaranya. Lawannya adalah al-makar wal-ghish wal-khiyana wal-khadi'ah, lahir karena rasa benci dia kepada saudaranya. Thumma sadar mu'alif hadzal bab bi thalatsal ayat. Kemudian sang penulis kitab yaitu Imam Nawawi rahimahullah, kata Syekh rahimahullah, beliau menurunkan 3 ayat. Ayat yang pertama adalah qaul ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, yaitu firman Allah yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Kata Syekh, idza thabatat hadhihi al-jumlah bil mu'min Aida tahaqqaqat fihim wa ittasafu biha. Kalaulah jumlah ini, arti kalimat innamal mu'minuna ikhwah, itu ada pada diri seorang muslim. Kalau kita memiliki dalam jiwa kita itu keyakinan innamal mu'minuna ikhwah, dan dibuktikan dan menjadikan sifat kita bahwa kita meyakini innamal mu'minuna ikhwah, mu'min-mu'min itu adalah saudaraku. Fa'ina la budda, fa'ina la budda antakuna hadil al-ukhwah musmira linasihah. Maka pasti kalau ayat ini ada pada diri kita, betul-betul diresapi oleh kita masing-masing kita ini, innamal mu'minun ikhwah, kata Syekh, pasti akan menjadikan persaudaraan yang ada ini berbuah, ada bentuknya, apa itu? An-nasihah. Buahnya, saling nasihat menasihati kepada saudaranya. Karena makna nasihat apa tadi? Keinginan kita atas kebaikan orang lain. Kita berharap orang lain mendapatkan kebaikan. Kalau itu saudara kita si mukmin, maka kita mengharap kebaikan dia. Maka salah satu bentuk buah yang akan lahir dari kalimat innamal mu'minun ikhwah, kalau betul-betul ada pada diri kita, maka ayat ini akan menghasilkan kita suka menasihati saudara kita. Saling nasihat menasihati. Dan ketika ada orang menasihatin kita, kita yakin ini saudara saya ini. Dia cinta pada saya. Dia bukan sedang ingin berbuat curang. Tadi dia berharap kebaikan kepada diri saya. Ini adalah buah dari keyakinan kita innamal mu'minuna ikhwah. Oleh karena itu, Imam Nawawi menjadikan ayat ini sebagai dalil di dalam bab an-nasihah. Wal wajib 'alal mu'min ayyakuna kama qala ta'ala, kama qala azza wa jal, innamal mu'minuna ikhwah wa hum ukhuwah fid din. Maka wajib atas orang-orang yang beriman, seperti yang Allah katakan dalam ayatnya innamal mu'minuna ikhwah, mereka adalah ukhuwah fid din, persaudaraan di agama. Antum, sesama antum adalah saudara. Saudara apa? Walaupun satu asalnya dari Makassar, satu dari Sumatera, satu dari Ambon, satu lagi dari Jawa. Semua itu saudara. Walaupun tidak ada ikatan kerahiman, tetapi karena diikat oleh iman, maka antum semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, ukhuwah fid din. Syekh mengatakan, setelah mengatakan wahum ukhuwah fid din, mereka adalah persaudaraan, dasarnya adalah agama, di dalam agama. Wal ukhuwah fid din aqwa min ukhuwah fin nasab. Ukhuwah di dalam agama, karena agama, itu lebih kuat dibanding ukhuwah karena nasab. Ukhuwah nasab itu hubungan saya dengan orang tua saya, hubungan saya dengan saudara-saudara saya, kakak adik saya, mbak yuk, mas, adik, dan sebagainya. Atau saya dengan paman, saya dengan anak paman, saya dengan simbah, dan seterusnya ke atas, atau kepada cucu yang ke bawah, kemenakan, dan seterusnya. Itu semua adalah ukhuwah nasab, satu kabilah, satu suku. Itu semua adalah ukhuwah nasab. Ukhuwah nasab Kalau dibandingkan dengan ukhuwatin, Syekh mengatakan ukhuwat fiddin aqwa min ukhuwah nasab. Persaudaraan di alam agama ini lebih kuat dibanding persaudaraan kita dari sisi apa? Nasab. Bal innal ukhuwah fin nasab ma'adam ad-din laysat bi syai. Bahkan ukhuwah di dalam nasab dengan perbedaan agama, ma'adam ad-din, tidak ada agama yang sama, laysat bi syai, bukan apa-apa lagi. Ketika seseorang punya saudara, kakak, adik, atau orang tua, anak bahkan, kalau dia bukan satu agama, saya mengatakan laisat bisyai, bukan apa-apa lagi. Apa dalilnya? Terbukti wali hadza qala Allah azza wa jalla lin nuhin lama qala inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ketika Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk masuk ke dalam perahunya, dia menolak. Dia lebih memilih jalannya sendiri, tidak mau mengikuti jalannya Nuh alaihissalam. Ketika melihat adanya gelombang besar yang menghantam anaknya, maka Nuh berdoa kepada Allah, innabni min ahli, ya Rabb, anakku ya Rabb, dia adalah keluargaku ya Rabb. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah haq. Apa jawaban Allah kepada Nuh alaihissalam? Qala ta'ala innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Anak itu bukan anakmu. Walaupun nasab dia adalah anaknya. Hubungan nasab antara Nuh dengan si dia itu adalah anaknya. Tetapi Allah katakan innahu laysa min ahlik. Dia itu bukan ahlimu, bukan keluargamu. Kenapa dikatakan bukan keluargamu? Innahu amalan ghairu salih. Karena dia beramal dengan amal yang tidak salih, bukan dengan satu agama. Dia membantah atas berita Allah. Dia tidak mengikuti apa perintah Allah. Dia tidak mau tunduk kepada perkabaran-perkabaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang terjadi, walaupun nasab, walaupun anaknya Nuh alaihissalam padahal Nuh adalah rasul, langsung ditegur oleh Allah, dikatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalu ghairu salih. Dia bukan keluargamu. Kenapa bukan keluargamu? Karena dia tidak beramal dengan amal saleh. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh rahimah ta'ala bahwa hubungan nasab kalau beda agama bukan apa-apa. Tidak bisa memberikan pertolongan apapun, tidak memberikan kebaikan. Innahu laisa min ahlik. Amal mu'minun fa innahum wa in taba'adat akhtarahum wa tabayanat lughatahum fa innahum ikhwatun mahmakan. Adapun orang yang beriman, walaupun jauh penjurunya, satu dari Amerika, satu dari Rusia, satu dari Turki, satu dari Arab, satu dari Indonesia, berjauhan jasadnya, asal muasalnya jauh beda, tetapi ketika mereka iman, maka mereka adalah saudara. Walaupun bahasanya berbeda-beda, si fulan pakai bahasa Inggris, si fulan lain pakai bahasa Rusia, si fulan pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Makassar. Beda-beda bahasanya. Dengan budaya yang beda-beda, kebangsaan yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, warna rambut yang berbeda-beda. Tetapi ketika mereka iman, maka mereka adalah saudara. Dan ini kita rasakan benar, kita rasakan. Kalau di pondok, karena kita dari tempat yang berbeda-beda, orang Makassar di sini bersaudara dengan orang yang datang dari Jambi ataupun dari Sumatera Barat. Bersaudara dengan orang Sunda, bersaudara dengan orang Jawa, bersaudara dengan orang Madura. Semua bersaudara. Kerasa persaudaraan ini. Lebih-lebih ketika sudah pisah tempat, saling merindukan. Kenapa? Karena persaudaraan Islam, persaudaraan iman. Ini juga kita rasakan ketika kita haji ataupun umroh, kita berjumpa dengan saudara kita dari Rusia atau dari negeri mana yang kita belum tahu, ngobrol-ngobrol dengan bahasa yang kita enggak bisa bahasanya. Kita kadang berjumpa dengan orang Azerbaijan, dia enggak bisa bahasa Arab. Kita enggak bisa bahasa Inggris, dia enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab. Komunikasi gimana? Dia dengan bahasanya, kita dengan bahasanya. Tapi hati bersatu. Walaupun kesulitan, tapi kita terjadi komunikasi, terjadi saling sayang menyayangi. Ketemu baru di situ. Karena sesama iman, sesama muslim, didasari keimanan, kita bersaudara. Mesranya kita baru ketemu. Bahasa berbeda, kita berupaya, tapi subhanallah terjadi percakapan dengan bahasa yang berbeda, hati yang berbicara, sehingga kita terjadi persaudaraan di antara kita. Inilah, walaupun berbeda tempatnya, asal-usulnya, walaupun berbeda bahasanya, akan tetapi ketika itu mukmin, maka terjadi persaudaraan. Wal akh labud an yakuna nasihan li akhihi. Perhatikan ini. Wal akh labud an yakuna nasihan li akhihi. Yang namanya saudara, kalau kamu meyakini bahwa si fulan ada saudaramu, maka konsekuensinya adalah ayakuna nasihan li akhihi. Kamu hendaknya menjadi penasehat orang itu. Buktikan kalau kamu cinta pada orang itu. Buktikan kalau dia adalah saudaraku. Untuk membuktikan dia adalah saudaraku adalah Anda menjadi nasehatnya. Ketika ada kebaikan yang belum dia lakukan, Anda nasihatin dia untuk menjalaninya. Ketika ada sesuatu yang berbahaya, yang mudharat untuknya, yang akan menjadikan kerugian, maka karena Anda nasihan lahu, Anda datangi, Anda nasihatin. Hati-hati loh. Ini akan berbahaya buat kamu. Ini akan merugikan kamu. Dia enggak ridho kalau saudaranya rugi. Dia enggak ridho kalau saudaranya kecelakaan. Dia enggak ridho kalau saudaranya menderita. Oleh karena itu, dia berupaya untuk menasehati saudaranya. Salah satu makna arti nasihat adalah al-ikhlas. Maka dinasehatin pun dengan ikhlas. Memberikan nasihat dengan ikhlas kepada saudaranya. Labud ayakuna nasihan li akhihi. Itu konsekuensi dari nama saudara. Kalau dia saudaramu, maka pasti kamu akan semangat untuk memberikan nasihat, atau kamu siap menjadi penasehatnya. Mubdian lau khair, mubayyinan Dzalika lahu da'iyan lahu. Menjadi penasehatnya dengan mengajak orang itu kepada kebaikan. Bentuknya, bentuk nasihatnya adalah mengajak kepada kebaikan, menerangkan tentang kebaikan itu, dan memberi motivasi untuk ayo kita sama-sama menjalankan kebaikan itu. Jadi, seseorang yang saling bersaudara, buktinya adalah saling nasihat-menasehati, siap menjadi penasehatnya dengan mengajak atau apa kebaikan, menerangkan dan seterusnya. Amal ayat ats-tsaniyah. Adapun ayat yang kedua, fa hiya qaulun nuh wa huwa awal rasul yaqulu liqaum yaqulu liqaumihi hina da'ahum ila Allah taala. Ayat yang kedua adalah ucapan Nuh kepada kaumnya. Ketika Nuh mengajak kaumnya, mendakwahkan agama ini kepada kaumnya, agar umat yang ada ketika itu mau kembali kepada Allah, maka Nuh mengatakan ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengerti, tahu tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Karena dia rasul, dia mendapat wahyu dari Allah SWT. Nuh mengatakan ansahu lakum, aku menasihati kalian. Tadi kita telah tahu nasihat maknanya apa? Mengajak kepada kebaikan atau memberi nasihat mencegah daripada kejelekan. Maka Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansahu lakum, artinya aku memberi nasihat kepada kalian, mengajak kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Mari-mari beribadah kepada Allah. Itulah nasihat yang diberikan oleh Nuh alaihissalam untuk kaumnya. Maka Nuh alaihissalam mengatakan wa ansahu lakum, artinya aku menasihati kalian, yaitu berharap atau menerangkan kebaikan kepada kalian. Yang aku terangkan ini kepada kalian kebaikan, karena ini nasihat. Bahasa yang dipakai oleh Nuh adalah nasihat, menunjukkan yang diberikan oleh Nuh alaihissalam adalah kebaikan, bukan keburukan, bukan makar, bukan pula apa kedengkian, bukan niatan jelek, tetapi yang aku maukan adalah kebaikan kepada kalian. Apa itu kebaikan? Kebaikan yang dimaksud adalah ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah, yang dengan ini semua akan menyelamatkan kalian dari neraka. Maka Nuh alaihissalam ketika berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan menggunakan kalimat wa ansahu lakum, aku menasihati kalian, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, dan aku mengetahui tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Karena banyak orang berbicara tentang Allah pakai perasaan, pakai berita-berita yang enggak benar, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak benar. Maka Nuh alaihissalam mengatakan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, yakni laisat bighashin lakum wala khadi' wala ghadir walakin nasih. Ayat ini, kalimat wa ansaulakum, menunjukkan bukanlah yang aku lakukan kepada kalian ghasy. Bukan aku ingin berbuat curang kepada kalian. Bukan pula aku ingin berbuat makar kepada kalian. Akan tetapi, aku adalah nasih. Ingin memberikan nasihat, memberikan kebaikan. Wa amal ayat ats-tsalitsah fa qaulu ta'ala an hud wa ana lakum nasihun amin. Ayat yang ketiga adalah ucapan Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku atas kalian adalah nasihun amin, pemberi nasihat yang amin. Ucapan Hud alaihissalam ana nasihun amin, sekali lagi sama dengan ucapan Nuh wa ansahulakum, menunjukkan kebaikan yang dimaukan Hud alaihissalam. Ajakan kepada tauhid, ajakan kepada kebenaran, bukan makar. Aku ini yang aku sampaikan bukan menghendaki kejelekan untuk kalian. Yang aku maukan adalah kebaikan untuk kalian. Yang aku maukan adalah keridhaan Allah atas kalian. Kalian akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Wa ala kulli hal yajib ala al-mar'u an yakuna li ikhwanihi minan nasihin. Mubdiyan lahum al-khair, da'iyan lahum ilaih, hatta yuhakik bidhalika al-ukhuwah al-imaniyah. Ala kulli hal, wajib atas kita semua, atas seseorang, hendaknya dia untuk ikhwannya menjadi nasihin. Satu dengan yang lainnya menjadi nasihin, pemberi nasihat. Saya hendaknya menjadi penasihat antum, dan antum hendaknya menjadi penasihat saya. Yajib alal mar'a yakuna li ikhwanihi minan nasihin. Bentuknya apa? Mubdiyan lahum khair, mengajak kepada kebaikan. Da'iyan lahum ilaih, setelah menerangkan tentang kebaikan, mengajak kepadanya. Hatta yuhaki bidzalika al-ukhuwah al-imaniyah. Dengan demikian, terbukti persaudaraan imaniyah itu terjadi. Bukan cuma dengan kata-kata. Antum akhuna fiddin, bukan cuma dengan ucapan. Buktikan, buktikan. Dalam keseharian kita, antum wahai thalabul ilm yang hidup bersama di satu sakan, di satu tempat, walhamdulillah adalah nikmat dari Allah, antum bisa jalankan ini. Satu yang lainnya antara antum ini orang jauh, tetapi antum semua diikat dengan ukhuwah imaniyah. Antum mengatakan kalian adalah saudara kami seiman. Sekarang tinggal buktikan. Jadikan ayat ini bahwa saudara kita adalah, bahwa mukmin yang lain adalah saudara kita. Kita buktikan dalam bentuk saling nasihat menasehati, menerangkan tentang kebaikan, dan mengajak kepada kebaikan. Yang terpenting adalah apa? Saling nasihat-menasihati untuk kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Kalau ada saudaranya sedang semangatnya turun, jangan dibiarkan. Kesian dia. Nasihatin dia. Walaupun kondisinya mungkin saja dia enggak suka dengan nasihat kita, kita berupaya dengan baik nasihatnya. Sudah tahu saudaranya enggak suka dengan nasihat kita, kita asal-asalan tok. Hei, dul, atau pakai apa kalimat-kalimat yang asal-asalan. Kamu belajar. Bodoh dipelihara. Nah, tambah jengkel dia. Ya. Tapi kasih nasihat yang baik. Ya akhi, afwan. Antum asalnya pinter loh. Antum diharapkan orang tua antum loh. Masyarakat antum di kampung sana berharap kamu berhasil. Mereka minta untuk dibimbing, dikasih pengertian, diingatkan sehingga mereka tersentuh lalu mau menjalani kebaikan seperti yang antum ada sekarang. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanya tentang membuat SIM dengan cara nembak tanpa uzur yang mendesak. Apakah ini merupakan uang suap? Kalau dia tidak punya hak, maka iya, riswah. Nah, berbahaya. Kalau dia punya hak, dia punya kemampuan, tetapi dipersulit dan dia butuh itu SIM, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, dosa dia yang dosa. Karena ada oknum, ada oknum ya, yang mengambil kesempatan dengan mempersulit agar dia tidak lulus dan ujung-ujungnya mau tidak mau riswah. Hukum asalnya tetap riswah, kecuali ketika antum punya kemampuan dan dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda tahu. Tetapi kembali lagi, asal hukumnya adalah rishwah. Sebisa mungkin untuk dihindari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.